الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kehidupan, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kalian, sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya inilah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah, di bulan Ramadan yang penuh berkah, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita nikmat tersebut. Kita bisa melakukan puasa Ramadan, kita melakukan salat 5 waktu, kita melakukan solat tarawih dan segenap ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah Allah tidak memberikan hidayah kepada kita untuk mengamalkannya, maka sungguh kita tidak akan sanggup melakukannya, jemaah sekalian. Oleh karena itu, ketika kita menyatakan iyyaka na'budu, hanya kepada-Mu kami beribadah, maka kita susul dengan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan, karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kepada kita untuk beribadah kepada-Nya kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, sungguh tidak seorang pun dari kalian yang bisa mengamalkan perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Oleh karenanya, di hari yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat kesyukuran adalah beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Maka hendaklah kita senantiasa bersyukur sampai akhir kehidupan kita sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Dan apabila kita bersyukur, jemaah sekalian, maka Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan menambahkan nikmat-Nya kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmat-Ku. Tetapi kalau kamu ingkar, maka sungguh azab-Ku sangatlah pedih. Hendaklah kita bersyukur atas semua kenikmatan, termasuk nikmat terbesar yaitu nikmat ibadah. agar Allah menambahkan nikmat ibadah tersebut kepada kita, agar kita senantiasa mampu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian jemaah sekalian, setelah kita bersyukur kepada Allah, patutlah kemudian kita merasa cemas dan berharap kepada Allah. Kita cemas, jangan-jangan ibadah kita selama bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah. Bersamaan dengan itu, kita pun harus menguatkan harapan agar ibadah yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita banyak berdoa dan banyak istighfar. Kita berdoa kepada Allah agar ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan dan bahkan sepanjang hidup kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak istighfar memohon ampun kepada Allah karena dalam amal ibadah kita masih banyak kekurangan-kekurangan. Oleh karenanya jemaah sekalian, para sahabat Nabi Muhammad SAW dahulu begitu takut jangan sampai amalan-amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ayat yang memuji orang-orang yang beriman dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Ya Rasulullah, orang-orang yang telah melakukan amalan sedangkan hati-hati mereka merasa takut. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, mengapa mereka merasa takut? Apakah karena mereka berzina, mencuri dan minum khamar sehingga mereka takut kepada Allah?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Tidak wahai anaknya Abu Bakar, tidak wahai anaknya As-Siddiq, walakinnahu alladhi yusalli wa yasumu wa yatasaddaq wa yakhafu Allah azza wa jalla." Orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah puji di dalam ayat ini adalah orang yang salat, orang yang berpuasa dan orang yang berzakat. Tetapi kemudian dia takut kepada Allah. Kenapa jemaah sekalian? Dia takut jangan-jangan amalnya tidak diterima, karena dia sadar masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam amal-amal yang dia kerjakan. Karena dia sadar banyak dosa-dosa yang dia kerjakan, sehingga dia takut dosa-dosa tersebut menghalangi diterimanya amal-amal ibadahnya. Oleh karena jemaah sekalian, berharaplah kepada Allah dan takutlah jangan sampai amal ibadah kita tidak diterima, dan berdoalah kepadanya serta istighfar memohon ampun atas segala kekurangan-kekurangan kita dalam melakukan ibadah, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita kerjakan agar jangan sampai dosa-dosa kita tersebut menjadi penghalang diterimanya amal ibadah kita. Oleh karenanya jemaah sekalian, tidaklah boleh seseorang di hari yang mulia ini kemudian begitu yakin amal ibadahnya pasti diterima dan dia sudah mendapatkan ampunan. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Kita tidak tahu apakah amal ibadah kita sudah diterima atau tidak, dan kita tidak bisa memastikan apakah kita sudah diampuni atau tidak. Kita hanya bisa berharap-harap cemas, berdoa dan beristighfar kepada Allah semoga amal ibadah kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni. Apalagi sampai ada yang berani kemudian melakukan perbuatan dosa kembali padahal dia telah taat kepada Allah selama bulan Ramadan. Setelah berlalu bulan Ramadan, dia merasa inilah saatnya untuk kembali berbuat dosa karena dia merasa telah suci, padahal sesungguhnya dosa-dosanya belum tentu diampuni. Tapi mengapa dia masih ingin menambah dosa lagi? Kemudian jemaah sekalian, di antara pelajaran besar, pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari ibadah-ibadah Ramadan dan waktu kehidupan yang Allah anugerahkan kepada kita selama bulan Ramadan, bahwasanya kehidupan ini adalah perjalanan. Kehidupan ini adalah satu safar di mana kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah perjalanan kita di dunia ini jemaah sekalian hanya sebentar sekali. Rasulullah SAW mengingatkan kita, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seperti penyeberang jalan. Demikian pula sabda beliau SAW, "Ma ana fid dunya illa karatibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha." Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti seorang pengendara yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon beristirahat untuk melanjutkan perjalanan kembali. Demikian jemaah sekalian, betapa singkatnya, betapa sedikitnya kehidupan dunia kita, sehingga Rasulullah SAW pun mengingatkan kita, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yad falyanzur bima yarji. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali hanya seperti seorang dari kalian yang mencelupkan jarinya di lautan, kemudian lihatlah berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Demikianlah jemaah sekalian, perumpamaan sedikitnya kehidupan dunia dan betapa kehidupan akhirat itulah yang kekal abadi. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kita, kelak di hari kiamat akan didatangkan di hadapan seluruh makhluk, Allah perlihatkan di seluruh makhluk tentang orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia, namun sayang dia termasuk penghuni neraka. Lalu dia dicelup di dalam neraka dengan satu celupan, kemudian dikeluarkan kembali. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan kenikmatan? Pernahkah engkau melihat kebaikan dalam hidupmu? Apa katanya jemaah sekalian? La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Rabbku. Padahal dia, kata Nabi SAW, orang yang paling nikmat hidupnya ketika di dunia. Tetapi sekejap merasakan dahsyatnya azab neraka, sanggup membuat dia lupa semua kenikmatan dunia. Sebaliknya jemaah sekalian, kata Nabi SAW, akan didatangkan orang yang paling sengsara hidupnya ketika di dunia, orang yang paling menderita hidupnya ketika di dunia, namun dia bersabar, dia tetap beribadah kepada Allah, dia tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian dia dicelup di dalam surga dengan satu celupan. Lalu ditanyakan kepadanya, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan penderitaan hidup? Pernahkah engkau merasakan kerasnya kehidupan? Dia mengatakan, tidak demi Allah wahai Rabbku. Maksudnya jemaah sekalian, sekejap berada di surga, sanggup membuat dia lupa semua penderitaan hidup yang pernah dia hadapi. Oleh karena jemaah sekalian, sadarlah, setelah perjalanan kehidupan kita di dunia ini, masih ada perjalanan yang panjang. Kuburan itu bukanlah tempat peristirahatan terakhir, justru itu adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aysaru minhu, wa man lam yunji minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat persinggahan yang pertama dalam perjalanan di negeri akhirat. Barang siapa yang selamat di dalamnya, maka perjalanan berikutnya akan semakin ringan. Barang siapa yang tidak selamat di dalamnya, maka perjalanan berikutnya akan semakin berat. Dan beliau bersabda, ma ra'aitu man dharaqa wa illa wal qabru afdha'u minhu. Tidaklah aku melihat satu pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan. Oleh karena itu jemaah sekalian, persiapkanlah bekal kita untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Setelah perjalanan di kuburan kita, maka ada hari kebangkitan. Dan di hari kebangkitan itu jemaah sekalian, setiap kita akan berdiri di hadapan Allah. Dan ketika itu matahari didekatkan sejauh 1 mil. Bagaimana kondisi kita ketika itu jemaah sekalian? Rasulullah SAW bersabda, innakum tuhsyaruna yawmal qiyamah hufatan uratan gurla. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak menggunakan pakaian walau sehelai benang pun, dan tidak dikhitan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan wanita di padang mahsyar dikumpulkan seluruh manusia dan jin tidak berpakaian, apakah mereka tidak saling melihat antara satu dengan yang lainnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amru a'zamu min an yadhura ba'du an yanzura ba'duhum ila ba'din. Sesungguhnya perkara yang mereka hadapi, yaitu pengadilan Allah, lebih berat dari untuk sekedar melihat antara satu dengan yang lainnya. Demikianlah jemaah sekalian, gambaran ketakutan manusia pada hari kiamat. Matahari didekatkan sejauh 1 mil, sehingga orang-orang pun mengeluarkan keringat yang amat dahsyat. Kata Nabi SAW, ada orang yang keringatnya sampai di mata kakinya. ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di pinggangnya, dan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Maka pada saat itu jamaah sekalian, tidak seorang pun yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana lamanya waktu ketika itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan kepada kita di padang mahsyar, di hari kebangkitan, ada satu hari yang lamanya seperti 50 ribu tahun di dunia. Demikianlah jemaah sekalian, perjalanan kita masih perjalanan yang sangat panjang. Kemudian kita memasuki kehidupan yang kekal abadi, apakah di surga ataupun di neraka. Oleh karenanya jemaah sekalian, hendaklah kita berbekal untuk menghadapi kehidupan dan perjalanan yang sangat panjang di negeri akhirat. Maka ketahuilah, setiap amal soleh yang kita kerjakan adalah bekal-bekal kita untuk melakukan perjalanan selanjutnya. Tetapi ada tiga amalan yang perlu kita perhatikan lebih baik lagi. Inilah tiga bekal yang terbaik yang perlu kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiga amalan inilah yang dipesankan Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika beliau hendak berdakwah ke negeri Yaman. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada beliau, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayh syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila ayy wahidullah. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama engkau ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jemaah sekalian, bekal yang terbaik, kunci utama untuk mendapatkan keselamatan di dalam perjalanan yang sangat berat, perjalanan di negeri akhirat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Barang siapa mengamalkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepadanya jaminan keselamatan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, haqqullahi 'alal ibadi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba atas Allah, maka Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Inilah jemaah sekalian, jaminan keselamatan. Allah telah berjanji tidak akan mengazab orang yang mengamalkan tauhid, yaitu tidak menyekutukan Allah sedikit pun, mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Dan ketahuilah, kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafiyu atau penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha. Artinya adalah kita menafikan atau menganggap salah semua yang dianggap Tuhan selain Allah. Semua yang disembah oleh manusia selain Allah, kita yakini semuanya tidak benar. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan, yang terkandung dalam kalimat illallah. Artinya adalah kita meyakini hanya Allah, dialah satu-satunya sesembahan kita. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah yang patut disembah, atau barang siapa yang mempersembahkan salah satu ibadahnya kepada selain Allah, itulah yang disebut dengan perbuatan menyekutukan Allah. Dan Allah telah mengingatkan kita jemaah sekalian, inilah dosa terbesar yang harus kita waspadai. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya, dan Allah masih akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Bahkan jemaah sekalian, barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sudah pasti dia masuk neraka. Barang siapa yang kafir kepada Allah, dia kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah, innahu mayyushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada satupun yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian, dosa terbesar yang perlu kita waspadai adalah dosa syirik. Tetapi sayangnya masih banyak orang yang mengaku muslim namun melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Sebagai contoh, banyak orang yang masih datang kepada para dukun bertanya tentang hal-hal gaib, meminta pertolongan kepada dukun. Ini adalah syirik besar. Ada pula orang-orang yang datang ke tempat-tempat keramat, kemudian mereka berdoa kepada penghuni yang ada di tempat tersebut, padahal doa itu adalah ibadah, tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Ada pula orang-orang yang masih mempersembahkan sesajen, menyembelih untuk selain Allah, padahal Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar, salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah. Ada pula orang-orang yang masih mengenakan jimat, percaya kepada jimat-jimat, padahal seorang muslim itu hendaklah bertawakal hanya kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang mengenakan jimat maka dia telah menyekutukan Allah. Ada pula yang masih takut dengan hari-hari sial dan mengharapkan adanya hari-hari keberuntungan, padahal Rasulullah SAW mengingatkan, man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak, siapa yang takut sial untuk melakukan hajat-hajatnya maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah jemaah sekalian kita kuatkan tawakal kepada Allah. Tidak perlu ada yang kita takutkan di muka bumi ini apabila kita bertawakal kepada Allah, dan Allah telah berjanji, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian contoh-contoh kesyirikan. Kemudian bekal yang kedua yang sangat penting untuk kita bawa adalah solat lima waktu. Inilah jemaah sekalian termasuk bekal terpenting kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah, idza saluhat saluha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi." Yang pertama akan dihisab, akan diadili, akan dihitung dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah solat. Apabila baik solat kita, maka seluruh amalan kita akan ikut menjadi baik. Tetapi apabila solat kita sudah rusak, maka seluruh amalan kita akan ikut menjadi rusak. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah SAW menegaskan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Makanya jemaah sekalian, hendaklah senantiasa kita jaga solat lima waktu, karena ini termasuk bekal yang sangat penting di dalam perjalanan di negeri akhirat. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, bekal kita yang sangat penting untuk perjalanan di negeri akhirat agar kita sampai di tempat tujuan kita yang sebenarnya, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan, adalah mengeluarkan zakat dan bersedekah kepada orang-orang fakir, terutama kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita penyesalan orang-orang yang tidak mau bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. Kemudian dia berkata, wahai Rabbku, andai saja engkau menangguhkan kematianku walaupun sesaat saja, agar aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang beramal soleh. Tetapi kata Allah, sekali-kali Allah tidak akan menunda ajal seseorang, kematian seseorang, apabila telah tiba ajalnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah sekalian, Nabi SAW juga bersabda, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah. Barang siapa melepaskan satu kesusahan seorang mukmin di dunia ini, maka Allah akan melepaskan satu kesusahannya pada hari kiamat. Yang terakhir sekali jemaah sekalian, kami wasiatkan kepada saudara-saudara kami wanita muslimah, kepada istri-istri kami dan ibu-ibu kami, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar. Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istighfar, karena sungguh aku melihat kalian kebanyakan penghuni neraka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai wanita muslimah. Sesungguhnya wanita adalah kebanyakan penghuni neraka. Kenapa jemaah sekalian? Rasulullah SAW telah mengingatkan, yakfurnal ashir, yakfurnal ihsan. Karena mereka kufur kepada suami-suami mereka, yaitu mereka mengingkari kebaikan suami-suami mereka. Bahkan suaminya berbuat kebaikannya kepadanya sepanjang tahun, sekali saja suaminya berbuat salah, dia mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu. Demikian pula jamaah sekalian, kenapa wanita itu terbanyak penghuni neraka? Rasulullah SAW mengingatkan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan penghuni neraka yang belum aku lihat. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi tidak menutup auratnya sesuai dengan ketentuan syariat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya mereka itu adalah telanjang. Oleh karenanya jemaah sekalian, khususnya para wanita, taatlah kepada suami dan tutuplah aurat. Maka siapa yang taat kepada suami, demikian pula dia taat kepada Allah. Wanita yang seperti ini akan dijamin masuk surga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Oleh karenanya, wahai kaum wanita, hendaklah senantiasa taat kepada suami dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Inilah jemaah sekalian, di antara bekal-bekal terpenting yang harus kita persiapkan untuk menghadapi perjalanan panjang di kehidupan akhirat. Sebagai penutup, saya ingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, siapakah orang yang paling cerdas? Siapakah orang mukmin yang paling pintar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu ulaikal aqyas. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling baik melakukan persiapan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka itulah orang-orang yang cerdas. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa istiqamah, senantiasa taat kepadanya sampai akhir hayat kita. Inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.